بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya semata-mata limpahan dari ni'mat dan karunianya kita bisa kembali melanjutkan dars fiqh kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, di mana setelah kita kosong dalam waktu yang sangat panjang, insyaAllah Ta'ala dimulai pekan ini, di tiap hari Jumat kita akan kembali melanjutkan dars kita ini melalui audio. Ya, mudah-mudahan dengan sebab ini kita bisa semakin bertafaqquh fid din, karena walaupun kondisi wabah belum mereda di negeri kita ini, tapi tentunya semangat di dalam bertolabul ilm, menuntut ilmu agama, tidak boleh kendor. Kita harus semakin bersemangat untuk terus menuntut ilmu agama dan mengamalkan apa-apa yang telah kita ilmui tersebut. Nah, sehingga apa yang tidak bisa kita dapatkan secara total, jangan kita tinggalkan secara keseluruhannya. Kita tidak bisa bermajlis secara langsung, ya, di masjid, dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa gunakan segala sarana fasilitas yang ada untuk tetap bertalabul ilm. Nah, dan terakhir, barakallahu fikum, kita masuk pada bab fi wujubi salatil jama'ah wa fadliha, bab mengenai wajibnya salat berjama'ah dan keutamaannya. Baik, kita sedikit ulang ya, dari halaman 150 di bagian tengah halaman tersebut, muallif hafizahullah ya membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Ya, beliau membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Baik, pertama beliau sebutkan di sini dalil dari ayat, ya, dalil dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 102, yakni firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kondisi takut ketika terjadi peperangan. Ya, qala Allah taala fi halil khaufi, Allah taala berfirman mengenai kondisi takut, yaitu takut ketika yang muncul ketika terjadi peperangan. Allah firmankan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum. Dan apabila kamu, wahai Nabi, wahai Rasul, berada di tengah-tengah mereka, kemudian engkau hendak mendirikan untuk mereka salat, apa perintah Allah? Ya, ini padahal pada kondisi takut, takut karena ya sedang peperangan. Perintah Allah, faltaqum ta'ifatun minhum, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang berdiri bersamamu. Ya, ini salat berjamaah bersamamu. Jadi pasukan dibagi dua. Yang setengah berjaga di hadapan musuh, yang setengah salat ya bersama beliau, untuk nanti di pertengahan salat terjadi pertukaran, ya, yang semula salat bersama Nabi segera menyelesaikannya, kemudian menuju ke tempat yang di situ para pasukan berjaga tadi, arah musuh, yang kemudian yang belum salat datang ya untuk berjamaah bersama Nabi. Tapi akan datang nanti penjelasannya secara rinci di pembahasan salat al-khauf. Hanya saja di sini perhatikan, Allah perintahkan dalam kondisi takut untuk sekelompok dari mereka tetap berdiri bersama Nabi untuk salat berjamaah. Maka perhatikan penjelasan Syekh Rahim Hafizahullah, fadallat hadhihi al-ayatu al-karimatu ala ta'akkudi wujubi salatil jamaah. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan sangat ditekankannya kewajiban salat berjamaah. Dari sisi apa? Haitsu lam yurakhas lil muslimin fi tarkiha halal khaufi. Di mana salat berjamaah tersebut tidaklah mendapatkan keringanan, tidaklah diberikan keringanan, ya. Tidaklah adanya rukhsah, tidak ada keringanan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya meskipun dalam kondisi takut karena peperangan ini. Jadi tetap Allah perintahkan untuk berjamaah padahal dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang. Falau kanat ghaira wajibatin lakana awla al-a'dhari bisuquqiha udhra al-khauf. Seandainya sholat berjamaah itu tidaklah wajib, sungguh uzur yang paling utama, uzur yang paling pantas untuk bisa menggugurkan syariat sholat berjamaah tadi adalah uzur karena takut ketika perang. Ya kan? Artinya kalau itu perkara yang ringan, sholat berjamaah itu perkara yang gampang, sepele, ringan, tentu niscaya uzur yang paling pantas untuk menjadikannya tidak perlu dikerjakan, ya karena takut ini, karena peperangan, sudah sholat sendiri-sendiri saja. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak demikian. Allah tetap perintahkan, faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Hendaknya sekelompok dari mereka berdiri sholat berjamaah bersamamu. Fa innal jama'ata fi salatil khawfi yutraku laha aktsar wajibatish shalah. Sungguh, berjamaah di dalam salatul khawf, ya, berjamaah ketika mengerjakan salatul khauf ini, maka akan ditinggalkan banyak daripada wajib-wajib salat karenanya. Artinya untuk bisa mengerjakan salatul khauf secara berjamaah ini, itu nanti akan dilakukan berbagai macam sikap-sikap meninggalkan wajib-wajib salat. Ya, rinciannya nanti akan datang pada pembahasan salatul khauf. Yang jelas, banyak wajib-wajib salat itu ditinggalkan. Yutraku laha aktsaru wajibatish shalah, ditinggalkan karenanya banyak daripada wajib-wajib salat. Falaula ta'akkudi wujubiha lam yutrak min ajliha tilkal wajibatul katsirah. Seandainya bukan karena sangat ditekankannya kewajiban salatul berjamaah ini, niscaya tidak perlu ditinggalkan banyak dari wajib-wajib salat tadi hanya karenanya. Ya, artinya tidak perlu ditinggalkan wajib-wajib salat itu ya demi hanya untuk mengerjakan salatul berjamaah dengan salatul khauf ini. Taib. Faqad ughtufirat fi salatil khaufi af'alun katsiratun min ajliha, dan juga sungguh diampuni dalam mengerjakan salatul khauf ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang banyak karenanya. Nah, jadi gerakan-gerakan perbuatan-perbuatan yang banyak ya af'alun katsirah, perbuatan-perbuatan yang banyak itu diampuni. Karena apa? Dalam rangka tetap bisa mengerjakan sholat berjamaah, ya, sholatul khauf tadi. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, barakallahu fikum, kita bisa mengetahui tentang wajibnya sholat berjamaah dari sisi satu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkannya padahal dalam kondisi apa? Khauf, takut karena peperangan. Dua, dari sisi bahwasanya untuk mengerjakan berjamaah sholatul khauf ini harus meninggalkan banyak daripada wajib-wajib sholat. Ya, seandainya bukan karena ya pentingnya, harusnya, wajibnya sholat berjamaah, ya tentu apa tidak digugurkan kewajiban-kewajiban tadi, ya dalam rangka hanya untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah dengan sholatul khauf tadi. Dan juga yang sisi ketiga, ya, dimaafkannya af'al katsirah, ya, perbuatan-perbuatan yang banyak, ya karena dalam rangka untuk bisa mengerjakan sholat berjamaah dengan sholat khauf ini. Baik, ini dalil yang pertama dari surah An-Nisa 102. Nah, dalil berikutnya yang dibawakan oleh muallif hafizahullah wa fil hadithi al-muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadith yang muttafaq alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, afqalus salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat atas kaum munafiqin yakni salat isya dan salat subuh. Nah, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan orang yang berat untuk mengerjakan salat berjamaah sebagai orang-orang munafik. Dan yang paling berat bagi mereka itu salat berjamaah untuk salat isya dan salat subuh. Falau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam keduanya, itu salat berjamaah untuk salat isya, salat subuh, seandainya mereka mengetahui keutamaan kedua salat tersebut setelah berjamaah, la atauhuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatangi keduanya meskipun sambil merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis-shalah fatuqama. Dan sungguh benar-benar aku pernah berkeinginan untuk aku memerintahkan ya ditegakkannya salat. Thumma amura rajulan fayusalli bin-nas. Kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk salat mengimami manusia. Thumma antadiqa ma'i dirijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Untuk kemudian aku pergi bersama sekelompok lelaki yang mereka membawa beberapa ikat dari kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-salata. Untuk menuju suatu kaum yang mereka tidak mau menyaksikan salat berjamaah. Fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Dari mana sisi pendalilan hadis ini menunjukkan wajibnya salatul jamaah? Perhatikan, wa wajhul istidlali minal hadis ada wujubi salatil jamaah min nahiyatain. Sisi pendalilan dari hadis di atas yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annahu wasafa al-mutakhallifina 'anha bin-nifaqi. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang meninggalkan berjamaah dengan sifat kemunafikan. Sifat apa? Kemunafikan. Ya tadi telah disinggung di awal. Afqalu salati 'alal munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat atas munafiqin salat isya dan salat subuh. Ini menunjukkan Rasul mensifati orang yang berat untuk mengerjakan salat berjamaah sebagai orang munafik. Dan yang paling berat bagi mereka adalah salat isya dan salat subuh. Wal mutakhallifu 'anis sunnati la yu'addu munafiqan. Perhatikan, orang yang meninggalkan amalan sunnah tidaklah dianggap sebagai munafik. Artinya seandainya sholat berjamaah itu hanya sunnah hukumnya, ya tidak mungkin orang meninggalkan perkara sunnah disebut munafik, ya kan? Seorang meninggalkan puasa Senin Kamis, apakah dihukumi munafik kamu? Tidak. Seorang meninggalkan sholat duha, apakah dihukumi munafik kamu? Tidak. Kenapa? Karena itu amal sunnah. Maka dikatakan di sini, seorang yang meninggalkan dari amalan sunnah tidaklah mungkin disebut sebagai munafik. Maka ketika Nabi menyebut orang yang meninggalkan sholatul jamaah sebagai munafik, fadalla ala annahum takhallafu an wajibin. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka berarti meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga disebut sebagai munafik. Begitu. Ini sisi yang pertama. Wa nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam hamma bi'uqubatihim 'ala at-takhallufi 'anha, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam berkeinginan untuk menghukum mereka karena mereka meninggalkan salatul jamaah. Wal 'uqubatu innama takunu 'ala tarki wajibin, dan hukuman itu hanyalah diberlakukan tentunya karena meninggalkan kewajiban. Seorang itu dapat hukuman itu tentunya apa? Karena meninggalkan sebuah kewajiban. Wa innama mana'ahu sallallahu alaihi wasallam min tanfidhi hadhihi al-'uqubati man fil buyuti minan nisa'i wadh-dharari alladhina la tajibu 'alaihim al-jama'ah. Dan hanya saja yang menghalangi Nabi dari betul-betul melaksanakan hukuman tersebut tadi, yaitu adanya orang-orang di rumah-rumah tersebut dari kalangan wanita dan anak-anak yang mereka tentu tidak wajib atas mereka berjamaah. Baik. Jadi dua sisi ini. Sisi yang pertama, Nabi sebut orang yang tidak mengerjakan jamaah sebagai munafik. Sisi yang kedua, bahwa Nabi berkeinginan menghukum. Tentunya tidaklah sebuah perkara itu ya berhak orang yang meninggalkannya mendapatkan hukuman, ya kecuali apa? Karena meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, ini dalil hadis yang pertama. Kemudian dalil hadis yang kedua, wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Imam Muslim, anna rajulan a'ma qala, bahwasanya ada seorang lelaki buta, dia berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku menuju masjid. Orang buta butuh dituntun menuju masjid. Nah, ternyata beliau tidak mendapati seorang yang bisa menuntunnya pergi ke masjid. Fasa'alahu an yurakhisa lahu an yusalli fi baitihi. Maka beliau meminta kepada Nabi, lelaki tersebut meminta kepada Nabi untuk memberikan keringanan kepadanya agar mengerjakan sholat di rumahnya. Farakhasalah, maka Nabi pun memberi keringanan terhadap orang tersebut. Ya, ini boleh bagi dia sholat di rumah. Falamma walla, tatkala lelaki buta tadi berpaling, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqal, kemudian Nabi bersabda, hal tasma'un nida'a, apakah kamu mendengar seruan adzan? Qal, jawab orang tersebut, na'am, iya. Qal fa'ajib, maka penuhilah. Fa'ajib, ya, maka penuhilah seruan tersebut. Perhatikan, fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam bil huduri ilal masjid li salatil jama'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lelaki buta tersebut untuk hadir ke masjid mengerjakan salat jama'ah. Wa ijabatin nida', dan untuk memenuhi seruan adzan, ma'a ma yulaqihi minal masyaqqah, bersamaan terdapat pada dirinya rasa berat, ya masyaqqah karena buta tadi. Fadalla dzalika ala wujubi salatil jamaah, maka hal itu menunjukkan atas wajibnya salat berjamaah. Ya kan, seorang buta tetap diperintahkan Nabi untuk mengerjakan salat berjamaah. Hanya saja wallahu a'lam bissawab terkait hadis ini. Hadis seorang buta ini meminta uzur dari mengerjakan salat berjamaah di masjid sehingga boleh untuk di rumah saja. Kalau kita melihat kepada syarah Imam An-Nawawi ya, syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi rahimahullah, disebutkan di sana bahwasanya kebutaan tadi adalah rukhsah ya. Memang betul-betul uzur, seorang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga tidak bisa kita fahami hadis ini sebagaimana zahirnya, berarti orang buta tadi tetap wajib, tidak. Ya. Imam Nawawi menukilkan adanya ijma' bahwa uzur itu menggugurkan dari wajibnya atau dari keharusannya menghadiri salat berjamaah. Di antara uzur tersebut apa yang ada pada orang tadi berupa kondisi buta dan tidak ada orang yang menuntunnya. Lantas kenapa? Di sini tampak sekali Nabi masih memerintahkan fa'ajib, maka penuhi seruan tersebut. Maka Imam Nawawi menyebutkan adanya ihtimal, yaitu kemungkinan di dalam kita memaknakan atau memahami hadis tersebut. Ya, beliau sebutkan, Imam Nawawi mengatakan, yahtamilu annahu rakhasa lahu awwalan wa arada annahu la yajibu alaika al-hudur. Bahwa ada kemungkinan, ada ihtimal, bahwasanya Nabi itu betul-betul telah memberikan rukhsah. Telah memberikan rukhsah untuk orang buta tadi, ya. Dan beliau ingin bahwasanya tidaklah wajib atasmu untuk hadir berjamaah. Ya kan? Nampak ini pada lafaz farakhasa lahu. Nabi pun memberi keringanan padanya. Nah. Adapun lafaz ketika Nabi bertanya hal tasma'un nida, dijawab na'am, kemudian Nabi menjawab fa'ajib, maka penuhilah azan tadi. Imam Nawawi menyebutkan bahwa ihtimal daripada makna tersebut bahwasanya summa nadabahu ilal afdal. Ya, faqal al afdalu laka wal a'zamu li ajrik an tujiba wa tahdhur. Ya, fa'ajib, wallahu a'lam. Artinya kemudian Nabi membimbingkan yang lebih utama. Jadi telah dapat rukhsah bahwa tidak wajib bagi orang yang buta tersebut hadir menghadiri jamaah, tidak wajib. Hanya saja dibimbingkan oleh Nabi mana yang lebih afdal. Maka dikatakan yang lebih afdal bagimu, yang lebih besar pahalanya bagimu adalah kamu penuhi seruan tersebut dan hadir. Ya, fa'ajib, maka penuhilah. Nah, ini pemaknaan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi ketika disebutkan apakah kamu mendengar azan, dijawab iya, kemudian maka penuhilah, itu bukan maksudnya tetap masih wajib bagimu, tidak. Kamu dapat uzur karena engkau buta, tidak memiliki penuntun yang menuntunmu. Hanya saja Nabi ingin membimbingkan mana yang lebih afdal bagi orang buta tersebut, mana yang lebih besar pahalanya, yaitu dengan tetap mendatangi salat berjamaah. Nah, itu wallahu alam pemaknaan yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwasanya bukan berarti orang yang buta tersebut telah masih wajib mengerjakan jamaah dalam kondisi ada uzur yang demikian kondisinya, tidak. Hanya saja Nabi bimbingkan di situ. Jadi, maka hadis ini tetap memberikan dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah dari sisi bahwa lelaki buta tadi meminta rukhsah, keringanan. Nah, ini kan menunjukkan apa? Hukum asalnya ketika tidak ada uzur, maka berarti wajib. Ya. Hadis ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah dari sisi apa? Orang yang buta tadi meminta rukhsah kepada Nabi dan Nabi pun memberikan rukhsah tersebut, keringanan tersebut. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak ada uzur, sehat penglihatannya, sehat kakinya, sehat fisiknya. Berarti apa? Tidak ada uzur bagi mereka. Mereka harus mendatangi salat jamaah. Adapun orang yang buta ini, dia kondisi buta, tidak ada yang menuntunnya, dia pun meminta keringanan, maka Nabi pun memberikan keringanan. Ini menunjukkan barakallahu fikum asalnya bahwa salat berjamaah itu wajib. Nah, kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Kemudian berikutnya, qala hafizahullah wa qad kana wujubu salatil jama'ati mustaqirran 'inda al-mu'minina min sadri hadhihi al-ummah. dan sungguh kewajiban sholat berjamaah ini ya, sesuatu yang tetap di sisi kaum mukminin ya, di generasi awal umat ini. Artinya generasi awal umat ini, para sahabat, telah tetap di sisi mereka bahwasanya sholat berjamaah itu wajib. Di antaranya kita lihat ucapan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Sungguh aku berpandangan, sungguh aku melihat di tengah-tengah kami, itu di masa sahabat, "Wa ma yatakhallafu 'anha," tidaklah meninggalkan salat berjamaah ini, "illa munafiqun ma'lumun nifaq," kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya. "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi as-saff." Dan sungguh dahulu ada seorang lelaki yang dia didatangkan dengan dipapah oleh dia dipapah ya, di antara dua orang lelaki sehingga dia bisa diberdirikan di tengah-tengah saf. Ya, jadi di masa sahabat, seorang yang sebenarnya memiliki uzur, masyakkah bagi dia datang ke masjid, memiliki uzur, tetapi ya, semangatnya mereka mengerjakan salat berjamaah ini, semangatnya mereka agar mereka apa, tidak memiliki ciri-cirinya orang-orang munafikin yang mereka itu apa, meninggalkan jamaah, tetap berusaha sekuat tenaga mendatangi salat berjamaah hingga dipapah di antara dua orang lelaki untuk bisa berdiri di tengah-tengah saf. Ya. Jadi barakallahu fikum, ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in betul-betul mengerti tentang keharusannya salat berjamaah ini. Fadalla dzalika ala istiqrari wujubiha 'inda sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan tersebut menunjukkan atas telah tetapnya kewajiban salat berjamaah di sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam ya'lamu dzalika illa min jihati an-nabi. Dan tentunya mereka tidaklah mengetahui hukum wajibnya itu kecuali dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna kulla amrin la yatakhallafu 'anhu illa munafiqun yakunu wajiban 'ala al-a'yan. Dan tentunya perkara yang diketahui bahwasanya segala perkara yang tidaklah meninggalkan perkara tadi kecuali seorang yang dihukumi munafik, kecuali perkara tadi adalah wajib ain, wajiban 'ala a'yan, sesuatu yang wajib ain, ya fardhu ain, sebuah perkara yang orang meninggalkannya dikatakan munafik. Tentunya menunjukkan perkara tadi adalah perkara yang fardhu ain. Kemudian juga waraa al-Imam Ahmad wa ghairuhu marfu'an. Imam Ahmad dan yang selainnya meriwayatkan sebuah hadis yang marfu'. Al-jafa'u kullul jafa'i wal kufru wan nifaqu. Tindakan antipati yang sebenar-benarnya antipati, tindakan kekufuran dan tindakan kemunafikan. Baik. Perhatikan di sini, sebuah tindakan dihukumi sebagai sebuah tindakan antipati, tindakan kekufuran, tindakan kemunafikan. Tindakan seperti apakah yang dihukumi oleh Nabi demikian? Man sami'a munadiyallahi yunadi bis-salati yad'u ila al-falah wa la yujibuhu. Yaitu orang yang mendengar seorang muadzin, penyeru Allah, munadiyallah, penyeru Allah. Di sini seorang muadzin yang dia menyerukan salat, yang dia mengajak kepada al-falah, mengajak kepada kemenangan, wala yujibuhu, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ya, dihukumi sebagai tindakan jafa, ya, tindakan antipati, tindakan kekakuan, ya, tindakan kufur, tindakan munafik. Hanya saja, wallah alam, hadis ini, hadis yang dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam dhaif at-targhib. Berikutnya, wa thabata hadisun bidzalik, dan telah tetap sebuah hadis mengenai yang demikian itu, iyadullahi alal jamaah, faman syadza syadza finnar, tangan Allah itu berada di atas al-jamaah. Ya. Jadi Allah akan menjaga kaum mukminin ketika mereka itu berjamaah, berkumpul, berjamaah. Faman syadza syadza finnar, barang siapa yang menyendiri, dia pun akan menyendiri masuk ke dalam api neraka. Siapa yang menyendiri, siapa yang menyempal dari jamaah, tidak mau berjamaah, maka dia pun akan menyendiri masuk ke dalam api neraka. Dan terkait hadis ini, wallahu alam ya, lafaz yadullahi 'alal jamaah lafaz yang sahih. Adapun tambahan faman syadza syadza finnar itu tambahan yang tidak sahih ya. Tambahan yang lemah. Ini sebagaimana bisa dilihat di dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan lafaz yadullahi 'alal jamaah itu lafaz yang sahih, sementara kelanjutannya itu apa? Tidaklah sahih atau lafaz yang lemah. Jadi yang sahih hanya pada lafaz yadullahi 'alal jamaah, tangan Allah itu di atas al-jamaah. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin yaqumul laila wa yusumun nahara wa la yahdhurul jamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya mengenai seorang lelaki yang dia salat malam, di waktu malamnya dia salat malam, kemudian dia di siangnya berpuasa, tetapi dia tidak mendatangi salat berjamaah. Qal, maka beliau menjawab, huwa finnar, dia di dalam api neraka. Tapi saja afal ini juga dhaif, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, tetapi secara makna benar bahwasanya seorang yang meninggalkan salat jamaah, ya, meninggalkan semua kewajiban terus-menerus dia tinggalkan, tentu dia apa? Terancam dengan api neraka. Karena dia meninggalkan kewajiban. Seorang itu puasa, memperbanyak puasa sunnah di siang harinya, mengerjakan sholat malam di malam harinya, ini amal-amal sunnah. Kaif dia mengerjakan amal-amal sunnah, tapi justru dia meninggalkan amal yang wajib, sholat berjamaah. Ya tentu dia terancam dengan siksa di dalam api neraka. Nah, نسألالله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. نسألالله kami mohon kepada Allah العافية keselamatan, والتوفيق dan juga توفيق untuk bisa mengenali الحق, memohon توفيق untuk bisa mengikuti الحق. إنه سميع مجيب, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan. Nah, والله أعلم بالصواب. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.